beri yang kuat. Namun bagi orang yang bijana, matikan merupakan derita. Sakitnya bagai sutra dicabut dari duri. Ini azab Tuhan yang nyata. Suatu saat pasti akan datang. Cakutnya kuat kan merenggut ruhmu dari badan. Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian. Juga hartamu tak akan mampu menebusmu dari